Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Lon, Berita Malam edisi hari ini, Selasa 17 September 2019 dibacakan Ilham. Mahasiswa demo kantor Bupati dan DPRK Aceh Tenggara. Nelayan hilang diseret ombak saat pasang jaring ikan di Pantai Senudon. Masyarakat sipil Aceh gelar aksi tolak revisi UU KPK. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, puluhan orang yang tergabung dalam aliansi gabungan mahasiswa Aceh Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRK Aceh Tenggara pada Selasa siang. Demo itu sebagai bentuk keprihatinan mereka atas langkanya pupuk urea bersubsidi di pasar Kutacane. Koordinator aksi Indra Saputra mengatakan, sudah lebih setengah tahun pupuk bersubsidi sulit didapatkan di Agara. Kuat dugaan ada permainan yang dilakukan oknum tertentu yang tak bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk tersebut. Menurutnya, kesulitan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi sudah tak lagi sejalan dengan visi dan misi Bupati Agara. Padahal pejabat tertinggi di Agara, Raidin dan Bukhari, ingin mewujudkan masyarakat Agara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Karena itu, Aliansi Gabungan Mahasiswa Aceh Tenggara menggelar aksi unjuk rasa. Masa juga meminta Raidin Pindem mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian setempat karena dinilai tak mampu memajukan pertanian daerah. Saudara Lun, seorang nelayan dilaporkan hilang terseret ombak di kawasan pinggir Pantai Senudon Aceh Utara Selasa siang. Korban bernama Asnawi, 45 tahun, warga Gampung Menasa Gedung, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Kapolsek Senudon Ibtu M. Jamil mengatakan, Asnawi dihempas ombak sekitar pukul 10 pagi. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang menjaring ikan di tepi pantai. Menurut keterangan dua orang saksi yang juga rekan korban, yakni Salam dan Mansur, saat itu korban sedang memasang jaring di laut, tepatnya di pinggir pantai. Kondisi pantai memang sedang mengalami air pasang dengan angin yang cukup kencang. Korban tiba-tiba terseret gelombang dan hilang. Begitu mengetahui korban tenggelam, kedua saksi tersebut melaporkan kejadian ini ke warga. Tak berselang lama, tim SAR dan warga tiba di lokasi membantu melakukan pencarian. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan. Syederalun, masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari sejumlah organisasi menggelar aksi tolak revisi UU KPK Selasa siang di pojok Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh. Aksi itu disampaikan melalui musik, puisi, mural, serta orasi dari lintas komunitas. Koordinator lapangan Baihaki mengatakan, revisi Undang-Undang KPK yang merupakan inisiatif DPR RI diyakini mengandung poin-poin yang berpotensi melumpuhkan atau melemahkan pemberantasan korupsi. Kuat dugaan, percepatan pembahasan dan pengesahan RUU KPK dalam sidang paripurna DPR RI syarat dengan konflik dan upaya balas dendam kepada KPK. Oleh karena itu, pihaknya ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa masyarakat sipil Aceh juga menolak terhadap revisi UU KPK oleh DPR RI dan pemerintah yang dapat melemahkan lembaga KPK. Masa juga mendesak DPR RI untuk menghentikan revisi UU KPK, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak pemufakatan yang dibangun oleh DPR RI dan pemerintah untuk melemahkan lembaga anti rasuah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, sebuah granat nanas ditemukan di perkebunan salah seorang warga Desa Ule Gedung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Senin kemarin. Keberadaan granat itu cukup mengagetkan M. Yakub selaku pemilik kebun. Kabak Ops Polres Los Mawe, Kompol Adi Sofyanto mengatakan penemuan granat ini berawal saat M. Yakub pergi ke kebunnya untuk membersihkan kebun. Saat membersihkan kebun, tiba-tiba ia kaget melihat benda aneh yang mirip dengan granat. Karena takut, M. Yakub segera memberitahukan temuan benda itu ke warga lainnya. Kemudian informasi itu diteruskan ke tim Jibom Brimob Kompi B Jelikat. Tak berselang lama, tim Jibom Brimob Kompi B Jelikat meluncur ke lokasi dan berhasil mengamankan granat jenis nanas. Menurut Adi, saat ditemukan kondisi granat sudah tak lagi memiliki pemicu. Saat ini tim Jibom telah membawa granat ke Kompi B Brimob Jelikat guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Lokasi penemuan granat juga sudah diberikan sterilisasi. Saudara Lun, masyarakat mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral atau GEMPAR dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait video amoral yang diduga dilakukan oleh Bupati Semelu Erli Hasyim. Massa dari GEMPAR dan GMBI mendatangi kantor Gubernur Aceh Selasa siang tadi. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah Aceh mengambil sikap tegas terkait video amoral Bupati yang telah mempermalukan masyarakat Semelu. Koordinator aksi, Darkin Shah, mengatakan para pengunjuk rasa sangat menyayangkan proses penegakan hukum syariat Islam terhadap video amoral Bupati Semelu. Mereka menilai hukum syariat Islam hanya ditegakkan kepada masyarakat biasa. Karena itu, masyarakat Semelu menginginkan adanya penegakan hukum sesuai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Massa juga mendesak Gubernur Aceh bertindak tegas terkait dugaan video amoral Bupati Semelu dan memerintahkan WH Aceh agar segera mengambil alih dan memproses aktor dalam video amoral tersebut. Pengunjuk rasa juga mendesak Bupati Semelu dicopot dari jabatannya. Syederalun, sebanyak 100 penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan kaki palsu dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada tunadaksa. Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah, mengatakan bantuan untuk tunadaksa tersebut berasal dari 17 kabupaten kota di Aceh. Dinsos Aceh menggandeng Yayasan Kasih Tuna Daksa sebagai penyedia kaki palsu dan tangan palsu. Setiap tahunnya pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan kaki dan tangan palsu kepada yang membutuhkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 17 September 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.